Kali ini kita goyang lagi bareng New Palapa. Spesial buat Anda dan semuanya, yuk. Hampere vino abere gene kisa kete tere bina kya wujud mera. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chain bhi, mera dard bhi, meri aashiqui ab tum. Nyawer nge goyang nge Wong Ujo New Palapa. Terima kasih Bu. Nge jenengan nge joget. Oh yeah. sekali lagi dong kasih tepuk-tepuk yang paling rame buat Nyupalapa di sini, Ibu. Terima kasih. Yuk.